ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد دلت هذه الأحاديث على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه، وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقا، وهو المطلوب في هذا الكتاب. حديث ini menunjukkan bahwasanya idhafatul amri ilal jahiliyah yaqtadi dhammahu wan nahya anhu. Kita membahas lanjutan dari kitab ini tentang penisbatan suatu perkara kepada jahiliyah, ya, penisbatan suatu hal terhadap atau kepada jahiliyah. Masya Allah. Masya Allah. Antum kayak apa? Di mana? Masya Allah. Ngaji lah. Penisbatan suatu hal terhadap jahiliyah itu berkonsekuensi dzam dan nahi. Berkonsekuensi dzammahu, yaitu pencelaan terhadap perkara itu. Jadi jika suatu perkara dinisbatkan kepada jahiliyah, maka berarti ada pencelaan terhadapnya. Wan nahya anhu, dan larangan terhadap perkara tersebut. Wa dzalika yaqtadil man'a min umuril jahiliyati mutlaqa. Dan konsekuensi berikutnya berarti ada apa? Ada pelarangan terhadap segala perkara jahiliyah secara mutlak. Wa huwal matlubu fi hadzal kitab. Dan itulah target kitab ini. Iqtida' as-siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan bayan dan penjelasan akan perkara-perkara jahiliyah dan larangan terhadapnya, yang mana ternyata perkara-perkara tersebut ada banyak dilakukan oleh orang-orang muslim, dan perkara-perkara tersebut ternisbatkan kepada jahiliyah, tetapi baik kepada musyrikin maupun kepada al-Yahud wa Nasara, karena mereka semua adalah ashabul jahim. Dan kalau kita lihat di kitab Al-Masail Al-Jahiliyah atau Masailul Jahiliyah, kita akan dapatkan poin-poin sekian puluh dari kitab tersebut itu ada di kitab Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim dalam kitab ini. Ya, cuma tentu beda tebalnya, beda jauh. Ya, Iqtida As-Sirat Mustaqim mungkin 5 kali lebih tebal daripada Al-Masail Jahiliyah, atau bukan 5 kali, lebih dari itu, jauh. Ya, karena Masail Jahiliyah itu ringkas. Nah, segala hal yang dikaitkan dengan jahiliyah secara mutlak terlarang dan tercela. Orang-orang Mesir, ya, orang-orang Mesir terutama liberalisnya dan sekularisnya, mereka membanggakan Mesir sebagai negeri Fir'aun. Maka ini tercela. Karena apa? Fir'aun termasuk kalangan jahiliyah. Dari sisi apa jahiliyah? Dari sisi mengklaim dirinya sebagai Allah, mengklaim dirinya sebagai Rabb, kemudian bertindak semena-mena, ya. Maka ini sisi jahiliyahnya Fir'aun. Maka menisbatkan Mesir kepada Fir'aun, ini nisbat jahiliyah, tidak boleh. Kemudian menisbatkan Indonesia kepada pra masuknya Islam ke negeri ini juga nisbat jahiliyah. Ya. Kalau misalnya yang dimaksud Nusantara, Islam Nusantara, atau perdulu, persatuan orang Dungu Nusantara misalnya, maka orang-orang Dungu kalau misalnya mereka memaksudkan ini kepada selain agama Allah dan selain syariat Allah, maka berarti mereka menginginkan apa? Menginginkan jahiliyah selain dari Islam, menginginkan tashabbuh dengan ashabil jahil. Dan cukuplah seseorang menjadi dukun itu sudah mencalonkan diri menjadi ashab al jahim. Maka berarti ada sisi jahiliyah yang kental, bahkan kekufuran yang nyata padanya. Perdukunan, ya. Perdukunan yang betul-betul memang menggunakan sihir yang nyata, gitu loh. Maka ini kufur, keluar dari Islam. Adapun kalau cuma klaim doang masih bisa kalau cuma klaim doang sebagai dukun, kayak kita lihat ya, kita buktikan dia emang benar-benar berdukun atau tidak, ya, begitu. Maka umurul jahiliyah ini di hari-hari seperti sekarang dibenderakan oleh banyak dari orang-orang yang ingin menujunya, termasuk pengkolaborasian antara Islam dengan Nusantara yang mendewakan dan memberhalakan tradisi, uruf, kearifan lokal, dan warisan nenek moyang, yang menuhankan itu semua. Maka ini memblending antara hak dengan batil. Begitu juga kemudian sebagian dari mereka mengkreasikan persatuan orang-orang Dungu di Nusantara. Maka ini juga termasuk intisab dan juga muhawalah menuju jahiliyah. Ya. Tapi kita mulai dulu dari hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Wa mithlu hadza ma rawa Sa'id ibn Abi Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qad adhhaba 'ankum 'ubbiyatal jahiliyah wa fakhraha bil aba'." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut dari kalian, menghilangkan dari kalian ubbiyatul jahiliyah. Ubbiyah di sini ditafsirkan al-kibr, an-nakhwah, al-fakhr, yaitu kesombongan jahiliyah. Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah, tapi menghilangkannya dengan Islam. Jadi Islam ini pada asal betul-betul memberantas jahiliyah dan kesombongannya. Ya, dan yang dimaksud dengan kesombongan di sini ada sisi fanatisme jahiliyah. Maka ditambahkan kemudian wa fakhraha bil aba, dan kebanggaan jahiliyah terhadap nenek moyang. Di Indonesia ini ubiyatul jahiliyah dan al fakhr bil aba, ya, ada beberapa model. Model pertama yang sedang hot yaitu apa? Yaitu memberhalakan tradisi dan kearifan lokal. Ini kan termasuk berbangga dengan nenek moyang, bukan? Pastinya harus dilakukan. Ya. Ada desa di, kalau nggak salah, daerah Tasik atau mana? Desa Naga atau desa apa namanya? Itu yang tidak ada listrik sama sekali, dan di situ peraturannya di desa tersebut masih menjaga kelestarian betul-betul alam dan juga budaya dalam desa tersebut, dan tidak boleh ada barang elektronik maupun listrik di situ. Jangankan Tasik ya, Desa Naga kalau salah. Nah itu bahkan rumah tidak boleh tembok. Enggak boleh pakai tembok, semen gitu enggak boleh. Pakai kayu biasa. Warga situ yang mau pakai tembok untuk rumahnya silakan di desa lain. Bangun di desa lain tapi tetap warga situ. Nah, tapi itu urusan duniawi. Faddal kalau mau kayak gitu tafaddal, tapi orang-orang ini telah luput dari banyak kenikmatan yang Allah berikan sebenarnya. Amat disayangkan sebenarnya. Ya. Kalau maksudnya cuma pengen melepas penat dari kepenatan modern, fadl. Tapi kalau maksudnya adalah di situ ada sisi ta'abbud terhadap nenek moyang, maka ini kebodohan bagi kita. Bodoh. Iya. Karena Allah Ta'ala memberikan fadl dan fadilah untuk zaman ini, yaitu kemudahan akses internet. Dan Allah memudahkan. Allah menginginkan kita untuk mendapatkan kemudahan darinya dan kemurahan. Kalau mereka menghijabkan ini dari kebaikan ini dan kemudahan ini disebabkan karena ubiyatul jahiliyah, maka masuklah mereka kepada hal yang terlarang, yaitu tasabbuh dengan ashabil jahim. Itu apa ubiyatul jahiliyah? Maka apa fakhr bil aba? Kita mengikuti nenek moyang kita, dan memang masih melakukan seperti itu. Agama mungkin Islam. Agamanya Islam, tetapi banyak ritual-ritual yang memang masih betul-betul melestarikan budaya nenek moyang yang sangat rentan dengan kesyirikan. Nenek moyang kita budayanya rentan dengan kesyirikan, ya, maka semua ini sebenarnya telah dicabut dari Islam dan kaum muslimin. Tetapi ketika orang-orang muslim mereka tidak mengikuti peraturan Allah dan hukum Allah, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Ya. Jadi kalau kita tidak melihat syariat Allah tapi lebih mempertimbangkan tradisi dan juga kearifan lokal, maka ini ada sisi jahiliyah. Maka kata Nabi SAW, mu'minun taqiyun aw fajirun syaqi. Yang ada sekarang hanyalah orang mukmin yang bertakwa atau orang fajir yang sengsara. Udah itu aja, khalas. Ya. Jadi jahiliyah sudah tidak ada. Yang ada sekarang hanyalah dua kategori. Orang beriman yang bertakwa dan orang fajir yang sengsara. Mukmin taqi. Nah, taib sekarang fajir syaqi. Orang fajir yang syaqi sengsara. Fajir di sini kan masih ada yang mukmin, ada juga yang kafir, ya enggak? Jadi ada mukmin yang taqi dan ada fajir yang syaqi, ya. Nah, sekarang kita masuk ke mana nih? Mukmin taqi atau fajir syaqi? Itu aja dalam Islam garisnya. Ya, enggak ada kemudian mutafakhir bil ansab. Enggak. Sebenarnya enggak diinginkan dalam Islam. Antum banu Adam wa Adamu min turab. Kalian adalah putra-putranya Adam. Dan Adam itu dari turab. Kenapa Rasulullah SAW menyisipkan kalimat ini, ikhwan? Antum banu Adam. Yaitu antum sawa. Putranya Adam. Apa yang antum banggakan dari bapak-bapak antum ujung-ujungnya nisbatnya kepada Nabi Adam? Sama aja sebenarnya. Kalau dipikir-pikir. Seorang keturunan Nabi tertentu misalnya. Misalnya dia keturunan Nabi Idris. Misalnya. Sekalian. Ya. Taip, langsung aja strike. Dia keturunan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Maksudnya keturunan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Keturunan Ahlul Bait. Terus kenapa? Taip, ya nasabnya mulia. Taip, terus kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala yang terkalian adalah yang paling bertakwa kepada kalian. Inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat dari gambaran kalian dan juga harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi melihat ke kalbu kalian dan amalan kalian. Nah itu. Gimana? Terus kenapa? Apakah kalau misalnya keturunan keluarga ya Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga? Ya ini yang dipropagandakan oleh mereka. Tapi kita enggak tafakur bil ansab, kita enggak menyombongkan nasab. Justru dengan kelakuan kalian inilah bentuk kesombongan yang tidak kalian sadari. Kadang orang sombong enggak sadar kalau dia sombong. Enggak kalian sadari. Tapi sangat terasa bagi orang-orang yang memiliki ilmu tentangnya bahwa saya ini kesombongan. Merasa bahwa saya dirinya pasti masuk surga dengan sebab nasab. Enggak ada seperti itu. Nasab tidak menjamin. Sekiranya nasab itu menjamin, maka Rasulullah SAW pasti akan memberikan syafaat kepada seluruh ahlul baitnya. Dan keluarga yang kafir pun akan Rasulullah SAW berikan syafaat. Tetapi tetap aja. Ya. Antum banu Adam. Jadi ujung-ujungnya kalian akan ternisbatkan kepada Nabi Adam AS. Sama. Anaknya Pak Haji. Apalagi gitu loh. Dan gitu Pak Haji bukan keturunan Nabi pula. Ya, tapi Pak Haji bilang saya keturunan Nabi, Pak. Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Ya sama aja kan, Anda juga. Anda juga emang antum doang. Ya. Taib. Sekarang ada nanti yang lain. Ada keturunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Taib. Berarti antum Bani Israil dong. Gimana? Bani Israel aja sebagainya jadi Yahudi dan Nabi Musa AS tidak bisa menyelamatkan itu. Karena hanya Allah yang memberikan hidayah. Lalu kenapa harus bertafakur dengan nasab? Kenapa? Kemudian wa Adamu min turab. Dan Adam itu dari turab. Kenyataan pertama, kalian pun ujung-ujungnya akan ternisbatkan kepada Nabi Adam AS. Dan juga Nabi Adam AS itu dari turab. Nah ini lebih-lebih lagi. Nabi Adam, kalian sama-sama ke Nabi Adam. Dan juga Nabi Adam pun dari turab. Lalu apa yang dibanggakan kalau ternyata kita semua ujung-ujungnya berasal dari tanah yang kita injak sendiri. Maksudnya kalau kita menghargai diri kita di atas value-nya, di atas nilai standarnya. Ketahuilah standar kita itu adalah apa yang kita selama ini kita injak. Maka ngapain ditafakhurkan, ngapain dilebih-lebihkan. Padahal selama ini yang kita injak itu tidak pernah kita lebih-lebihkan. Tetap dia tanah standarnya. Maka layada'anna rijalun fakhrahum biakwamin innamahum fahmun min fahmi jahannam. Maka hendaklah, pilih nih. Yang pertama, la yada'anna rijalun fakhrahum biaqwamin innama hum fahmun min fahmi jahannam. Atau yang kedua, aw la yakunanna, bisa juga aw la yakununna ahwana 'ala Allahi min al-ji'lan allati tadfa'u bi anfihannatan. Maka hendaklah orang-orang ini layada'anna, meninggalkan fakhrahum biakwam, meninggalkan sikap berbangganya mereka terhadap kaum-kaum. Sesungguhnya innamahum fahmun min fahmi jahannam, sesungguhnya mereka itu hanyalah arang dari arang-arang jahannam. Yaitu kalau misalnya orang-orang ini tetap bertafakur dengan aqwam, dengan aba, dengan nenek moyang, maka nenek moyang itu hanyalah arang jahannam. Atau mereka juga akan menjadi arang jahannam dengan sebab tafakur bil aba. Gimana arang jahannam ikhwan jadinya? Ya, waquduhan nasul hijarah, yaitu apa, bahan bakar di neraka itu manusia juga, di antara mereka ini yang tafakhur bil ansab. Tinggalkan itu, sisi itu. Aw la yakununna ahwana 'ala Allah min al-ji'lan, atau mereka ini akan menjadi lebih rendah bagi Allah taala daripada ji'lan. Tahu ji'lan enggak? Allati tadfa'u bi anfihan natan, yaitu ji'lan adalah binatang yang mendorong kotoran dengan hidungnya. Apa bahasa kita ya, ikhwan? Hah? Serangga kecil itu loh, Pak. Hah? Yang bulat, apa kotorannya bulat terus didorong-dorong apa di, nah itu ji'lan namanya. Lebih rendah orang yang membangga-banggakan bapaknya, nenek moyangnya, keturunannya, itu dia itu lebih rendah daripada binatang tersebut, ji'lan. Anda enggak tahu namanya Indonesia apa itu? Hah? Apa namanya? Hah? Yang dia apa? Oscar. Oscar apa? Apa Oscar? Toke. Enggak. Atau oke. Makin nggak tahu anak itu ngomong kemana. Ya, nggak tahu ya. Di Indonesia ada nggak namanya itu? Bambung. Bambung biasa di pohon dia. Beda-beda aliran dia. Sama-sama bambung bau. Apa? Oh enggak lah, Pak. Bambung, bambung versi antum kayak gimana, bambung? Kumbang ya, kepik atau apa gitu. Bambung itu binatang yang sekarang udah punah apa ya? Kayaknya enggak pernah lagi ya, Pak. Tapi bambung versi antum sama enggak sama bambung versi ana gitu loh. Bambung itu kalau misalnya dia tukang bang, kalau dia kantoran bung. Hei bung, gitu kan, biasa. Kan kalau dulu di NTV kan kalau nonton bola, bagaimana bung pendapat anda tentang Rocky Putirai? Ya, ya. Kayak bang, bang Ikin misalnya, tukang itu. Tapi kalau bung Ikin, kantoran. Iya, kayak bung Eko misalnya, bu Eko ya masuk kantoran, ibu kasir, ya kan? Nah. Nah, jadi ji'lan itu ya, kawan. Sampai di zaman Umar itu radhiyallahu anhu dihikayatkan ya, walaupun sanadnya juga dipermasalahkan sebagian ulama. Ada seorang anak yang afwan, ada seorang bapak yang anaknya itu bandel banget ya, datang bapak tersebut ke Umar ya, mengeluhkan tentang bebalnya tuh anak. Anak saya tuh sholat enggak mau, ini enggak mau, wah, enggak mau nurut sama saya. Wahai Umar. Oh benar kah? Panggil anakmu. Ini panggil anaknya. Maka anaknya juga beradu argumentasi. Kemudian bertanya, wahai Amirul Mukminin, apakah mungkin orang tua durhaka sama anaknya? Maka kata Umar, mungkin aja. Ya. Maka ternyata di antara bentuk kedurhakaan orang tuanya, makanya anaknya durhaka sama dia. Karena orang tuanya durhaka sama dia. Apa sih binatang apa? Liar nih Pak. Ini di sini apa namanya emang kebun gitu, jadi coba netizen lihat nggak, dengar nggak? Dengar? Kesian netizen, mereka mau kaji ini tiba-tiba kita ngomongin burung kan lucu ya. Tapi ya begitulah, kajian kita kan nyantai. Kemudian kembali ke Umar, ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian anak itu bilang, ya wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, bapak saya itu dari kecil nggak pernah ngajarin saya Islam, itu diantaranya. Makanya saya jadi kayak gini. Kemudian diantara kedurhakan lainnya, bapak saya menamakan saya Jirlan. Hah? Iya. Di bahasa Indonesia apa nggak tahu dah. Ya masa anak jangan kumbang kotoran, mas kumbang, panggilannya Thor gitu. Iya maksudnya kalau di Indonesia apalah istilahnya yang lebih ini. Ya misalnya anak dinamain cempek misalnya, atau pedet. Misalnya. Ya, jadi bapaknya tuh misu-misu terus, kalau manggil anaknya mesti lagi misu-misu. Woi, kampret gitu kan. Pret. Kira-kira gimana? Ini udah durhaka kan? Sampai ada di media sosial serbar, itu emang berita beneran, itu beneran. Anaknya dinamakan kentut. Di akte kelahirannya bukan kentut itu. Pakai N bener. Sampai dia selama berbelas-belas tahun itu dibully sama teman sekolahnya. Akhirnya pas dia kuliah, dia ganti nama. Ana heran. Pertama herannya kenapa tuh bapak gua setega itu gitu loh. Itu pertama. Kedua, kenapa kok ganti namanya baru pas kuliah gitu loh. Berarti selama belasan tahun tuh menderita hidupnya itu. Baru berpikir gimana? Enggak kepikiran ganti nama. Masya Allah. So, mungkin gitu ya. Ya. Lambat berpikirnya. Ya Allah, kasihan. Nah, jadi ini Jilan ini jelek sekali gitu loh. Sampai kalau menamai anak itu Jilan, itu durhaka itu orang tuanya sama anak. Maka kalau seorang tua menamai anak itu jelek, durhaka itu orang tua sama anak itu. Iya. Apa? Nyusahin siapa nih? Ya, kan kepanjangan. Ya, nanti biar dia aja yang susah, bapaknya juga susah. Enggak. Namanya bagus kok. Banyak. Alfredo, Muhammad, Syakir, Jupri, Agus, Malik, Adam, Idris, Nuhud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaakub, Yusuf, Ayub. Iya, 25 Nabi dan Rasul itu. Jadi mukadimah kitab itu. Itu panggilannya banyak. Iya. Panggilannya banyak, tapi ujungnya teman-temannya manggilin cuma satu. Cuk, gitu doang manggilnya. Namain bagus-bagus manggilnya kayak gitu. Nah, lihat di sini kalau seseorang bertaasub dan juga bertafakhur dengan orang tuanya atau nenek moyangnya, maka dia orang ini lebih buruk daripada jalan, daripada binatang yang kita aja mencelaknya gitu loh. Walaupun kita perhatikan kok kayak gini binatang ada gitu loh ya, dia kotoran didorong pakai tangan sama moncong apa namanya hidungnya, padahal itu kotoran gitu loh. Tapi Allah ciptakan seperti itu untuk kita ambil ibrah, lihat. Ya binatang seperti itu gitu loh. Fa adhafa al-'ubbiyyata wal fakhra lil jahiliyah. Ya dhum bidzalik. Maka Nabi SAW menisbatkan 'ubbiyyah atau kesombongan dan kebanggaan itu kepada jahiliyah. Tapi ini Nabi SAW. Dan Nabi SAW mencelaknya itu dengan sebab jahiliyahnya itu. Wadzalika yaqtadhi dhammaha bikauniha mudhafatan ilal jahiliyah. Dan ini berkonsekuensi apa? Pencelaan terhadap jahiliyah karena pencelaan terhadap ubbiyah, yaitu kesombongan terhadap nenek moyang, karena dia ternisbatkan kepada syiar jahiliyah. Wadzalika yaqtadhi dhammal umuril mudhafati ilal jahiliyah. Ini berkonsekuensi pencelaan terhadap hal-hal yang ternisbatkan kepada jahiliyah. Wa mithluhu ma rawa muslimun fi sahihi an Abi Qais Ziyad bin Rubah عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. Barang siapa yang khuruj dari ketaatan terhadap pemerintah, at-ta'ah di sini maksudnya ta'ah kepada penguasa, ya, wafaraqal jama'ata, dan memisahkan diri dari jemaah kaum muslimin pada umumnya. Dan memisahkannya ini karena pengen berpisah dari kaum muslimin. Ya, kita ini walaupun kaum muslimin bergelimang dengan kebid'ahan, enggak boleh kita kemudian memisahkan diri dari kaum muslimin. Hatta kita ini ahlu sunnah salafiyun dan kita anti syirik, anti bid'ah, tetap kita harus menjamak kalimat kaum muslimin. Enggak boleh kita kemudian enggak, saya bukan, pokoknya saya bukan bagian dari kaum muslimin Indonesia. Terus antum muslimin mana? Saudi? Enggak, Saudi itu tagut. Mana? Turki. Nah, bilang Turki mau. Tuh biasanya teman-teman ikhwan muslimin itu seperti itu. Beberapa ya, enggak semuanya. Berapa aja. Atau Mesir. Ya. Wah, pokoknya lah. Ah, kaum muslimin di Indonesia ini, aduh, saya geleng-geleng kepala, udah saya tidak sama dengan mereka, saya tidak mau ternisbatkan kepada kaum muslimin di Indonesia, malu saya. Nah, kita bilang sama juga, kaum muslimin di Indonesia pun malu sama orang kayak antum. Sama kok. Kita ini muslim, antum ditanya, muslim mana antum? Anak muslim Indonesia, maksudnya anak muslim yang tinggal di Indonesia, sama seperti kaum muslimin lainnya. Bukannya di Indonesia banyak khurafatnya? Iya, tapi anak tetap bagian dari kaum muslimin. Udah gitu kan. Apa susahnya? Ya, man kharaja min at-ta'ati wa faraqal jama'ah. Ya. Sekarang kita punya penguasa, punya presiden dan jajaran kabinetnya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, ya. Maka apakah kita memilih sikap khuruj dan mufaraqah? Ini biasanya apa? Anak-anak muda terutama. Arogansi anak-anak muda. Khuruj minat ta'ah. Apa makna khuruj minat ta'ah? Sebagian dari orang yang kemudian berusaha untuk menuju pemahaman khawarij tapi pakai fatwa para masyaikh. Oh, kita baru boleh ta'at kalau misalnya penguasa kita berhukum dengan hukum Allah. Ya. Taib. Apa makna berhukum dengan hukum Allah dulu nih? Ya. Karena sampai negara Saudi pun ada juga bagian dari hukumnya yang mungkin melanggar syariat Allah, mungkin saja gitu loh. Tapi negara Saudi paling afdolnya sekarang untuk urusan pemerintahan yang mendekati syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sedikit dari orang-orang ini secara underground mengkafirkan pemerintah, bahkan sampai ada risalah besar, tulisannya apa? Anda pernah baca? Judulnya aja enggak mau baca isinya, auzubillah min dzalik, yaitu bukti kafirnya pemerintah Saudi. Masya Allah. Kalau udah pemerintah Saudi gituin, apalagi yang jauh di bawahnya. Tujuannya untuk apa? Khuruj minat ta'ah. Itu tujuannya. Enggak mau taat pada penguasa. Tapi sekarang kalau misalnya enggak mau taat pada penguasa, kan dengan alasan seperti itu, tetap aja waktu itu Nabi bilang, lampu merah tetap dipatuhi. Berarti antum taat dong. Ya kan? KTP, KK, akta sekolah harus ada birokrasi dan administrasinya. Sekarang kalau misalnya mau sekolah harus ada itu semua enggak? Ah, kan ya. Nah, udah gitu kemudian anu enggak mau ikutan, akhirnya dia poligami, nikah siri. Poligami syarat Allah kan? Nikah siri. Boleh enggak? Secara asal boleh. Nikah siri tanpa siri, baik siri secara uruf maupun siri secara kenegaraan maupun siri secara syariat. Kan enggak ada apa namanya buku nikah kan? Otomatis nanti kalau lahirin ada enggak kemudian akte kelahiran? Enggak ada. Kakak ada enggak? Enggak ada. Taib. Nanti kemudian mau nyekolahin anak harus ada itu semua. Akhirnya dia nyolok, ini gara-gara pemerintah menghalangi saya untuk menyekolahkan anak saya. Situ yang bikin masalah, situ yang nyalahin pemerintah. Nah, orang-orang seperti itu kayak gitu, mereka akan muter-muter di situ terus, di situ terus. Sebagaimana orang-orang mereka yang menyembah demokrasi. Mereka tiap pilkada dan pilpres dijanjikan, dirayu-rayu, dicecar, ditipu, nanti pas udah jadi kena tipu, gitu mulu. Muter aja di situ. Film. Iya, jadi gitu terus. Gitu terus. Ya. Pas dirayu kemudian tertipu, mau ya. Pas udah ketipu, wah saya enggak mau taat lagi sama dia. Yang tegar tuh malah ahlu sunnah gitu loh. Dari awal iya saya berlepas diri dari ini semua, tapi kalau itu udah jadi pemimpin saya, samu'a ta'ah. Ini enak kayak gitu. Enggak ribut-ributan deh. Jadi jangan khuruj 'ani ta'ah, jangan. Kecuali kalau misalnya dalam perkara yang munkar, maka antum enggak boleh taat pada penguasa, bahkan kepada ibu sekalian. Kalau ibu kita menyuruh kita hal yang munkar, enggak boleh taat. Kita berpihak kepada Allah dan Rasulnya. Wa farqal jama'ah, dan menyelisih, atau ini bukan menyelisih semata. Farqal jama'ah berarti apa? Ya, mengeluarkan diri dari jemaah kaum muslimin dan dia menyendiri dengan jemaahnya sendiri. Dan bisa saja yang kayak gini, ini menjadi sebab apa? Ada negara di dalam negara. Ya, walaupun pakai atas nama ormas, tapi membuat negara di dalam negara. Ini akan membuat kericuhan. Famata, kemudian mata, mati. Mata mitatan jahiliyah. Maka dia mati seperti mati jahiliyah gitu loh. Walaupun kita tidak mengatakan, oh ini kufur nih orang. Enggak, ini enggak kufur. Ini maafan, bukan enggak kufur. Ini tidak melazimkan dia mesti kufur, tidak. Wa man qatala tahta rayatan ummiyatin, rayata ummiyatin. Barang siapa yang berperang di bawah bendera ummiyah. Di sini ummiyah maksudnya adalah perkara yang buta, di bawah bendera kebutaan, enggak jelas. Nah, di sini ummiyah harus diinin. Dikatakan sih al-ummiyah al-amrul a'ma alladhi la yastabinu wajhuh, yaitu perkara buta yang tidak jelas juntrungannya, tidak jelas tujuannya, maunya itu apa gitu loh. Ya, yaghdabu li'asabiyatin, orang yang berperang di bawah bendera kebutaan itu marah disebabkan apa? Asabiyah belaka. Au yad'u ila asabiyatin, atau menyeru kepada asabiyah. Au yansuru asabiyatan, atau menolong karena asabiyah. Sekarang yang di Irian Jaya itu. Itu tahta royatin amiyatin. Atau royati amiyatin. Ummiyatin. Di bawah bendera kebutaan. Mereka mau membuat negeri juga sebenarnya belum mampu. Mau memberontak juga sebenarnya. Ya kalau tentara TNI dikerahkan benar-benar sih hancur udah mereka semua. Karena secara persenjataan juga enggak ada apa-apanya sama negara kan. Mau bikin negara terpisah juga enggak jelas gitu. Tapi sekarang antum dengar kabar GAM enggak sekarang? GAM. Gerakan Aceh Merdeka. Apa jadinya sekarang? Kalau enggak ada jadinya. Mereka buat apa didirikan GAM tersebut di Aceh? Untuk apa? Gerakan Aceh Merdeka, Istiqlal, memerdekakan diri mereka, memerdekakan daerah mereka sendiri. Saya sekarang Timur Leste jadi apa ya? Mana Timur Leste udah? Udah seolah-olah udah enggak ada nama sekarang. Dengan sombongnya memisahkan diri dan seterusnya. Ya Timur Leste emang mungkin banyak orang kafir di situ, kita enggak ngurus deh soal itunya. Tapi lihat orang-orang ini tergesa-gesa. Mereka itu buta. Makanya dikatakan di sini rayah ummiyah, di bawah bendera kebutaan. Orang-orang yang ta'asub itu rata-rata buta, buta mereka, dibutakan dengan ta'asubnya. Coba lihat sekarang sepak bola, klub mana sekarang yang paling masyhur deh? Yang paling digemari, klub-klub mana sih? Klub mana tahu? Anda enggak tahu? Madrid misalnya. Ya, kemudian mana? Barcelona. Itu Spanyol. Italia bagaimana? Anda kalau mau sebutin Anda bisa 20 tim bisa. Iya. Karena di zaman dulu Italia itu Liga Italia Masya Allah di Indonesia pada zamannya ya 90-an 2000 awal-awal. Iya. Sekarang misalnya ada beberapa klub derby lah gitu namanya. Roma Lazio, Juventus Torino, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Atletico Madrid, Milan, Inter, Persija, Persitara, nggak ada, iya. PSIS, kok jadi muzakarah ini? Tapi misalnya satu klub derby misalnya, ya, atau rival. Sekota maupun rival satu negara, Barcelona Madrid misalnya, ya itu mereka kan saling bertarung tuh. Type apa komentator bolanya atau namanya apa fansnya, ya kan di internet di mana saling mengejek musuhnya. Baptista, Madridista sama Dekul. Nah itu berantem ngobrol, wah sekarang kita lihat di sini yaghdab ya asabiyah bukan ini. Mereka marah karena apa? Fanatisme bukan? Pasti. Ya. Kemudian ya da'u ila asabiyah, mereka mengajak orang-orang untuk mendukung klub mereka. Asabiyah bukan? Usah asabiyah. Pakai seragam kaos ya. Ya. Kemudian yansur asabiyatan, mereka menolong karena asabiyah menolong sesama fans. Ya. Gimana kin mau Bandung Viking versus Macan Kemayoran? Sama, kenapa sama-sama macan kok, cuma beda bahasa doang kan, yang satunya macan satunya mau. Ya udahlah collab aja gitu loh. Iya, kan mau Bandung kan? Iya. Mau Bandung. Satunya Macan Kemayoran. Satunya mau Bandung. Kan ya kolab aja napa? Kan sekarang zamannya kolab. Iya, masa malu dong sama singa, ya kan? Nah, singanya Singo Edan. Kan ada Singo Edan. Nah. Iya kan? Sampai terjadi kematian loh di beberapa kali itu di stadion. Dikeroyokin, kemudian, nah masya Allah, ini kok kayak bau rokok gitu atau gimana ya? Apa Anda doang yang cium? Asap ya? Atau kabut dah baunya kayak gini? Ala kulihal lah. Tapi mereka semua pasti melakukan ini persis dengan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Cuman kalau misalnya orang udah dewasa nih. Di waktu remaja dihabiskan sebagai seorang the jack, ya, the jack mania, ya, atau seorang Viking, atau the jack mania, ya, pakai semua atribut ya, wah, Persija gitu kan? Mohon maaf nih pendukung Persija nih, Anda juga dulu dukung Persija soalnya, tapi enggak dulu itu. Nah, pakai kemana? Kalau pakai baju oranye, bangga dia. Kalau main futsal pakai baju itu seolah-olah dapat spirit baru gitu loh. Ini kan berarti apa ini? Ta'asub. Ada sesuatu, ya kan? Ada sesuatu gitu loh. Ada ta'asubnya. Coba ketika misalnya logo timnya itu diinjak misalnya, marah nggak dia? Marah. Marah karena apa gitu loh? Wah ini harga dari tim saya. Sekarang antanya, tim antum bakal nyelamatin antum nggak di husnul khotimah atau husnul khotimahnya antum? Oh enggak lah, nggak ada nyambungnya gitu. Tim antum bakal menyelamatkan enggak dari azab kubur? Enggak mungkin. apakah Bambang Pamungkas akan memberi syafaat pada antum? Jangan memberi syafaat, penalti aja bisa gagal, gimana? Terus ngapain antum kok hidup dan mati antum seolah-olah untuk Persija, untuk Persib? Kenapa begitu? Ta'asub. Maka orang ini pada buta, buta akan tujuan hidup. Lihat orang-orang ta'asub itu buta akan tujuan hidup. Apalagi ta'asubnya pada bola. Bola kan kalau emang mau gol, masukin aja ke gawang, lempar, masuk gol, kan selesai. Iya. Kemudian faqatna, dia kemudian karena berperang di bawah tahta royati ummiyah, melakukan ini marah karena asabiyah, menuju apa namanya, mengajak orang pada asabiyah, membantu atau melawan karena asabiyah, faqatana, kemudian berhasil membunuh, faqatluhu jahiliyatun, maka pembunuhan dia adalah pembunuhan jahiliyah, atau faqatalahu jahiliyatan, faqatalahu jahiliyatan, faqatalahu jahiliyatan, maka dia telah membunuhnya secara khitlatan jahiliyatan. Atau bisa juga kalau dibaca faqutila, ya, dia berperang karena asabiyah, kemudian dia terbunuh, maka faqitlatun jahiliyatun, maka itu adalah pembunuhan yang jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah. Ya. Wa man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha wa la yafi lidhi ahdin ahdahu falaysa minni wa lastu minhu. Dan barang siapa yang khuruj, barang siapa yang memerangi umatku, kharaja ala ummati di sini berarti memerangi umatku, dan menyerang baik orang baiknya maupun orang fajirnya, wala yatahasha min mu'miniha, dan tidak peduli apa yang dia lakukan terhadap orang mukminnya, wala yafi lidhi ahdin ahdah, dan dia tidak menunaikan keamanan bagi orang yang telah mendapatkan perjanjian, yaitu kafir apa? Mu'ahad. Ya, kafir zimmi termasuk kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah orang kafir yang kita punya ikatan janji keamanan pada dia. Maka orang seperti ini laisa minni, bukan termasuk golonganku, dan aku bukan termasuk golongan dia. Nabi Rasulullah SAW berlepas diri dari orang seperti ini. Apakah ini melazimkan orang ini kafir? Enggak. Enggak, orang ini enggak berarti kafir. Ya. Enggak berarti kafir. Qala mu'allif rahimahullah, dzakara sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits al-aqsam ats-tsalatsata allati ya'qilu laha al-fuqaha. Nabi SAW menyebutkan di hadis ini tiga bagian, tiga hal yang kemudian para ahli fikih kemudian mereka merangkainya atau menerangkannya di kitab-kitab fikih, ya, di masalah babu qitali ahli al-qiblah, bab memerangi ahli al-qiblah. Siapa ahli al-qiblah? Muslimun. Jadi muslimun semuanya ahli qiblah. Kalau syiah bukan muslim. Minal bughat. Ya. Lihat di sini. Dalam kitab fiqih ada bab qital ahli qiblah. Ya. Memerangi ahli qiblah, paham? Memerangi ahli qiblah di sini bukan berarti memerangi kaum muslimin secara umum, bukan maksudnya. Ada beberapa lapisan dari kaum muslimin yang memang perlu diperangi, gitu loh. Perlu diperangi. Ingat, memerangi di sini bukan berarti kita harus pakai pedang kemudian memerangi mereka dan membunuh mereka. Enggak gitu. Tapi ada pihak-pihak yang kita perangi baik secara maknawi atau secara hissi. Minal bughat, pemberontak. Kharijun 'ani tha'ah. Wal'udat, nanti akan ada satu persatu. Wal'udat, orang-orang yang melampaui batas, yang melakukan i'tida. Wa ahlil asabiyyati, dan para fanatiker, ya, orang-orang yang fanatik. Nah, ditafsil oleh beliau di sini, fal qismul awal, bagian yang pertama. Al-kharijuna an ta'ati sultan. Orang-orang yang keluar dari ketaatan terhadap penguasa. Fanaha an nafsi al-khuruji ani ta'ah. Nabi SAW melarang secara zat keluar dari ketaatan penguasa. Nabi melarang itu. Wal jama'ah. Al-khuruj ani jama'ah juga dilarang oleh Nabi SAW. Jadi keluar dari ketaatan terhadap penguasa resmi atau keluar dari jemaah kaum muslimin itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li khuruj seperti ini dilarang. Wa bayyana dzalik wa bayyana annahu, dan Rasul sallallahu menerangkan bahwasanya itu in mata wala ta'ata alaihi mata mitatan jahiliyah. Kalau misalnya dia mati dan dia tidak ada ketaatan pada siapapun dari penguasa, maka dia matinya seperti matinya orang jahiliyah. Kenapa begitu ikhwan? Fa inna ahlal jahiliyati minal arabi wa nahwihim lam yakunu yuti'una amiran 'amman 'ala ma huwa ma'rufun min siratihim. Ini paham baik-baik. Masalah mata mitatan jahiliyah. Seseorang yang mati dengan kematian jahiliyah itu, kenapa kok disebut seperti matinya orang jahiliyah? Karena ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah dari kalangan Arab atau selainnya, mereka itu tidak punya amir khusus yang ditaati. Mirip dengan itu dulu di zamannya Abdul Muttalib, siapa amirnya? Enggak ada amir. Ya Abdul Muttalib termasuk orang yang pembesar gitu, tapi mana presidennya ketika itu? Coba lihat, ada enggak sebelum Islam merebak ya, sebelum Nabi SAW diutus sebagai Rasul alaihi salatu wasalam, siapa pemimpin kaum muslimin saat itu? Siapa presiden? Siapa? Antum bilang Abu Jahal? Bukan. Abu Lahab? Bukan. Abu Muthalib? Bukan. Iya bukan. Hashim atau Hisham? Bukan. Mereka semua ya pembesar, tapi bukan penguasa. Gak ada struktural pemerintah, gak ada. Mungkin peradaban Yunani atau peradaban Romawi ada ya. Ada. Tapi tetap mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, gitu loh. Tetap disebut jahiliyah enggak itu? Jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Tetap jahiliyah. Pokoknya yang tidak dengan hukum Allah Ta'ala, maksudnya menyelisih hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hukum ini di luar Islam dan juga jahiliyah. Nah, jadi orang-orang itu ketika di masa jahiliyah, mereka wafat tanpa ada pemimpinnya, gitu loh. Seperti anak-anak bebek yang berkeliaran tanpa juntrungan, gak ada siapa-siapa. Gak ada induknya, gak ada pemiliknya gitu ya. Liar gitu aja. Itu maksudnya. Jadi seseorang yang tidak punya sama' dan ta'ah kepada penguasa misalnya. Nih, kini seorang sekarang nih. Dia punya ormas yang melarang siapapun untuk bertaat pada Pak Presiden dan kabinetnya. Gak boleh taat. Baik. Terus gimana Pak? Ya pokoknya sampai negara yang menegakkan syariat Islam baru kita mau taat. Ada gak yang kayak gitu tuh? Ada, bahkan mulai dari beberapa kalangan ikhwan nih, beberapa da'inya terutama tuh, pakai fatwa-fatwa para masyayikh ya. Yang kemudian kalau misalnya kita konsekuensinya kalau kita ambil ya, kita gak mentaati pemerintah ini karena pakai demokrasi, tapi gak usah taat. Oke? Anggap sekarang satu Jakarta enggak kayak gitu misalnya. Tapi mau enggak mau tetap aja pemerintahnya ya itu. Pemerintahnya pemerintahan Pak Jokowi dan kabinetnya misalnya. Oke. Sekarang ketika kita ini enggak ada pemerintahan kita taati, terus kita mau taat sama siapa? Sama siapa kemarin? Taat sama siapa? Mudir. Mudir pemimpin sekolah toh. Antum nyari BPJS gak bisa sama mudir. Iya. Gak mau taat tapi BPJS dikejar. Gimana tuh? Iya, dikejar BPJS. Gak mau taat tapi 300 ribu per bulan dari Bank DKI diambil. Warga Jakarta tahu ya. Kok Bekasi, Manado kayak gitu ya. Bekasi kan antum mulai sekarang. Enggak, karena antum udah hijrah ke Bekasi. Itulah salahnya antum. Antum makanya kan itu kan ada Keranggan kan sekarang kan, Keranggan, antum Keranggan kan Pondok Ranggon. Antum lewat jalan pintas nggak tuh yang Keranggan ke Pondok Ranggon? kan nanti ada jembatan tuh, tinggallah di sungai itu. Ya, itu jalan wasat, itu wasatiyah itu. Bekasi ya, Jakarta ya. Itu di sungai itu kalau banjir kelep dah hilang dah antum. Iya. Dipancing orang ya? Iya, dipancing orang ketemu, wah Abu Maryam gitu. Iya, ada sebagian dari orang anti dengan pemerintah, enggak mau taat sama sekali kecuali ada duitnya. Ah, itu tuh. Ya kan, dana 300 ribu per bulan kan? Iya enggak? Iya atau enggak? Enggak tahu, bukan antum yang ngambil, keluarga antum. Iya, dikasih 300 ribu per bulan. Pakai Bank DKI, harus punya ATM Bank DKI, daftar dikasih langsung. Anda enggak mau dapat, cuma dipaksa untuk dapat mau apa boleh. Beneran. Anda bilang, Anda enggak mau dapat uang dari pemerintah gitu. Ada datang lagi suratnya. Kata wakilnya, "Pak, ini kalau misalnya pun enggak diambil-ambil, tetap aja tiap bulan bakal beredar surat terbitan ini selalu. Jadi ya udahlah, dibikin aja." Tapi Anda enggak mau makan dari duit itu. Yang fakir miskin fadl, tapi Anda enggak merasa Anda enggak perlu untuk makan itu. Ya, tapi itu bukan masalah Anda. Anda lagi masalahin orang yang enggak mau taat sama penguasa gitu loh. Tapi Anda enggak mau taat sama presiden karena enggak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi Anda bersama Pak Anies. Kira-kira gimana menurut Anda? Pak Anies presiden bukan gubernur Gubernur Jakarta, ya tapi pakai sistem apa? Demokrasi. Pakai hukum Allah enggak? Enggak. Paham enggak kontradiktifnya? Terus antum tuh ngebela apa sih sebenarnya gitu loh? Kan enggak jelas, orang seperti enggak jelas itu. Mereka mau khuruj tapi pilih-pilih. Yang ada untungnya jangan dikhurujin. Yang enggak menguntungkan kita khuruj. Gitu. Mendingan jemaah tablik, khurusnya benar dia. Ada duit nggak ada duit, khurus pokoknya. Mati fisabilillah gitu. Itu, tapi khurusnya beda mereka ya. Mereka bukan khurus anil to'ah mereka. Nah ini kharijun anil to'ah. Kalau mati dalam keadaan seperti itu, nggak mau mengakui penguasanya. Nah seperti inilah jadi mata mitatan jahiliyah. Ya. Thumma dzakara alladzi yuqatilu ta'assuban liqaumihi. Yang kedua, Rasul menyebutkan orang yang berperang karena fanatisme terhadap kaumnya dia. Kaum di sini baik dia ras maupun keluarga, ya atau ormas. Sekarang banyak gak orang yang fanatik terlalu banyak. Sekarang kita butuh jihad melawan dukun. Karena dukun-dukun tersebut jihad melawan Islam. Makanya Ustaz Abu Ubaidah Sidawi itu bikin buku kecil jihad melawan perdukunan. Itu yang akan Anda bahas insyaAllah. Pada waktunya nanti di rehlah kita insyaAllah ta'ala. Ya, ta'asub dengan ormasnya, dengan kaumnya, dengan keluarganya. Au ahli baladih atau ta'asub terhadap orang negerinya. Termasuk negeri di sini maksudnya daerah. Pekalongan ya. Pekalongan. Anak Pekalongan, ketemu dengan anak orang Jakarta. Ya. Kemudian antum berta'asub antum bertiga sama Pekalongan, anak sendiri di Jakarta. Ini termasuk perkara jahiliyah. Keturunan Arab. Anak keturunan Betawi misalnya. Keturunan Arab kumpul sendiri dengan bahasa mereka. Anak bingung mau ngomong apa, karena gak ngerti bahasa mereka. Ini termasuk. Ada kebanggaan dengan bahasa sendiri. Karena antum tahu gak bahasa Arab di pesantren? Anak Arab Indo ya, kita ngomong. Nah, anak ente, keke, bekir ente. Ngerti gak itu? Gak ngerti. Ah, tapi sekarang misalnya Abu Aryam nih, sendiri sahib Anda nih misalnya. Bukan sahib sih, ya tapi ya, sahib lah. Anda ada sahib-sahib dekat Anda dari pesantren. Kita ngobrol tuh pakai bahasa kita. Antum sendirian. Kiki, kemarin hari mente bekhir enggak hari mente kiki? Paham enggak? Enggak paham. Ajib soal anak kemarin laib kurah suh. Anak kemarin laib kurah, pakai al-marid suh. Ngerti enggak? Pak Abu Rahman, anda ngerti? Ngerti enggak? Anda ngerti? Ngerti? Enggak ada ngerti? Anda ngomong sama teman-teman anda. Antum ada di samping anda. Antum gak ngerti apa-apa. Anda ngomong ini dengan tujuan supaya lihat tuh, gua punya bahasa sendiri, punya komunitas sendiri. Ini ta'asub loh masuknya. Ta'asub masuknya. Antum kan orang Sumatera ya? Sumatera mana tuh? Jambi. Ada bahasa gak Jambi? Terus ngobrol sama Alwi. Klub gak? Maksudnya satu bahasa gak? Orang Isama. Nanti ketemu teman Hariri. Hariri mana? Anjami juga. Iya. Ah, sama kan bahasanya kan sama kalian yang tumbertikan? Lain. Anda orang Jakarta. Antum ngomong, wah jam-jam dulu. Ya. Wah bahasa nggak jelas. Saya jawabin wah, wah, hamsah mita, kan? Korea jadinya, kan? Anda tinggal ngomong aja. Tuktakinlah kata anda. Oh ya Ustaz, ya Ustaz. Mas gini aja ya Ustaz, ya Ustaz. Enggak boleh kayak gitu. Ini kadang-kadang orang seperti itu. Sengaja menampakkan bahasa daerahnya dengan teman-teman daerahnya di depan orang yang enggak ngerti. Dengan tujuan apa? Entah untuk menghibahi, entah untuk tafakur lihat gue punya bahasa daerah. Atau kita orang Indonesia misalnya, di Saudi misalnya. Ada samping kita orang Afrika. Atau orang mana gitu. Kita ngomong masa sama orang Indonesia baru ketemu. Gimana? Jangan. Mengecewakan dia gitu. Ini gak beradab seperti ini. Ya makanya jangan jadi orang bahlul. Jadi bisa bahasa Arab dong makanya. Bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Inggris. Afrikanya gak bisa bahasa Arab juga. Ya gak usah ngomong sama dia. Pakai bahasa isyarat aja. Pakai bahasa aja. Iya. Gitu. Iya. Lo gua N. Kan ngerti dia. Gitu. Makanya ya kan antum jangan bodoh-bodoh amat lah jadi orang. Minimal ngerti bahasa Inggris lah. Minimal ngerti walaupun enggak bisa nge-reply. How are you? Ana la Adri. Ada di majelis di Mekah di Masjidil Haram itu. Di suatu majelis qiraat majelis tahsin sama syekh, ada seorang syekh di situ dia buka majelis kan banyak syekh buka majelis tahsin itu banyak. Ada ikut ini mirip sama Syekh Utsaimin beliau ya hafizallah. Ya, ada duduk di situ kemudian ketemu berapa orang yang memang itu liar maksudnya siapapun di situ fadhal duduk terus mengecek bacaannya nanti ditashih sama syekh tersebut. Ya, ana duduk, lak duduk. Ada satu orang. Di samping-samping ana, sampingnya ada lagi yang lain. Satu orang hitam, satu kulitnya hitam tapi enggak sehitam dia. Ana yang paling putih ketika itu, alhamdulillah. Dari tiga orang ini ya, sisanya putih semua. Ya. Ya. Ana kemudian masyaallah ana senang banget ini. Banyak nation gitu, banyak ras dan suku di situ beda-beda, ada yang barat, ada yang Arab, ada ini India, ini hitam ya. Afrika kelihatan wajahnya. Ada kemudian ngomong pakai bahasa Arab, ini enggak bisa. India bisa sedikit bahasa Arab. Gimana caranya? Pakai bahasa Inggris. Bertiga kita bisa pakai bahasa Inggris. Kita ngobrol pakai bahasa Inggris. Enak ngobrol pakai. Masya Allah kita ngobrol bertiga nyambung semua. Alhamdulillah. Yang India nyambung. Yang ini juga nyambung yang apa tadi muka Afrika. Tapi ternyata dia bukan Afrika. Mana coba? Dia Norwegia. Mukanya Afrika. Ana bilang, antum kok wajah Afrika? Kok di Norwegia? Ya, banyak di sana Muslim Norwegia yang aslinya imigran Afrika. Masya Allah. Ya banyak dalam artian enggak sebanyak penduduk aslinya lah, cuman seberapa aja, tapi ada saudara-saudari saya. Ada juga yang ketemu orang Turki, muka barat. Min aina? Dari mana? Where are you from? Tadi ya. Min Denmark. Ya, tapi wajahnya wajah-wajah Arab Turki gitu. Lakin tapi dia keturunan Turki, masya Allah. Ternyata saudara-saudara kita itu dengan beragam warnanya dan modelnya itu di mana-mana ada, dan kalau kita bersatu dengan mereka, apa yang membedakan kita dengan dia kecuali cuma sebatas kulit dan bahasa doang gitu. Kalau kita kemudian bersatu kayak itu, kita akan pikir untuk apa kita ta'asub coba? Indonesia dengan Indonesia, Afrika dengan Afrika, Mesir dengan Mesir. Apalagi kalau dalam lingkup sama-sama Indonesia. Jambi dengan Jambi, Cilacap dengan Nusa Kambangan. Enggak ada mulia penjara. Ngapain dibanggain gitu. Ya, senior antum. Masya Allah. Anda enggak ikut-ikutan itu. Kemudian di sini dikatakan alladzi yuqatilu ta'asuban liqaumihi aw ahli baladihi wa nahwi dzalik wa samma ar-rayata ummiyatan, dan menamakan rayah tersebut, bendera tersebut ummiyah. Kebutaan. Kenapa? Kenapa ta'asub dan fanatisme disebut buta? Li'anna al-amra al-a'ma alladhi la yudra wajhuhu. Li'annahu al-amru al-a'ma li'annahu al-amru al-a'ma alladhi la yudra wajhuhu. Karena ta'asub, fanatisme itulah perkara yang paling buta, yang tidak diketahui juntrungannya, endingnya enggak ketahuan, akhiratnya enggak dapat, tujuan juga buat apa, dasarnya juga buat apa. Ya kan? Membuat forum misalnya, persatuan ya, gerakan atau grup forum untuk ras ini, suku ini. Apa? Atas dasar apa? Atas dasar melestarikan budaya. Melestarikannya apa? Ondel-ondel disebar kemana-mana. Apa urusan? Ngapain ondel-ondel disebar? Apakah ondel-ondel mencerdaskan bangsa? Enggak, macetin jalan iya. Cerdasin enggak, bikin bodoh bahkan. Coba sekarang ada anak ngaji atau ustadz misalnya, dia kemudian jadi ondel-ondel. Antum mau enggak? Aneh. Ya. Jangan marah, jangan marah. Enggak usah marah-marah gitulah. Anak udah marah, antum marah, nanti kita sama-sama marahan nanti. Kemudian ternyata di antara bentuk ta'asubnya adalah menguasai wilayah yang sebenarnya bukan wilayah dia, tapi merasa punya negeri ini, punya Jakarta, punya gue nih. Gue asli penduduk mari gitu. Tapi yang dikuasai adalah wilayah parkiran. Nah, itu tuh banyak tuh. Ada enggak di situ bau ta'asubnya? Ada. Fanatisme suku asli sini. Ini sepertinya mau apa? La yudra wajhu. Enggak ketahuan juntrungannya. Akhirat enggak dapat, harta haram ini dapat. Pahala enggak dapat. Tapi kemudian berjuang demi itu. Fakadzalika qitalul 'asabiyah, begitu juga dengan peperangan ta'assub, fanatisme. Yakunu 'an ghairi 'ilmin bi jawazi qitali hadza. Itu pasti di atas ketidaktahuan, ketidakberilmuan tentang boleh atau tidaknya hal seperti ini. Antum mau izin? Ma. Wa ja'ala qitlatal maqtuli qitlatan jahiliyah. Rasulullah SAW menjadikan dan menganggap pembunuhan terhadap pihak yang terbunuh sebagai pembunuhan yang bersifat jahiliyah. Sawa'un ghadiba biqalbihi, baik dia karena marah dengan kalbunya, ya, maksudnya di sini ya, termasuk di antara media ta'assub atau peralatan untuk fanatik adalah ghadab, kemarahan yang ada di hati saja. Antum kalau misalnya marah sebatas karena dia itu sama-sama orang Indonesia, maka ini apa urusan dalam Islam? Gak ada urusan dalam Islam. Paham gak maksudnya? Hah? Sebatas karena dia itu orang Indonesia, saya gak mau orang Indonesia diginiin. Gak ada Islam gitu. Tapi kalau antum marah karena dia adalah manusia, karena dia adalah Muslim, nah itu baru. Paham? Iya. Kalau misalnya ya, nah, Abu Maryam ini di kajian anda bully terus misalnya, marah alwi, ustadz anda gak mau lagi jadi tim ustadz gitu, kenapa alwi? Karena antum telah menghina orang Jambi. Anda menghina dianya, bukan orang Jambinya. Gak bisa, dia orang Jambi ustadz, anda gak terima. Ya udah, anda hina antum aja kalau gitu. Iya, ngapain gitulah. Kemudian auda'a bilisanihi, atau menyebut dengan lisannya yang seperti ya lal ansar, ya lal muhajirin untuk ta'asub. Itu aja yang aslinya lakop yang bagus aja enggak boleh kata Nabi SAW. Ya. Au dharaba biyadihi, atau dengan cara memukul dengan tangannya dengan maksud ta'asub. Wa qad fassara dzalika fi ma rawahu Muslim aidha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatiyanna 'ala an-nasi zamanun la yadri al-qatilu fi ayyi shay'in qatala. Akan datang pada manusia suatu zaman nanti yang mana orang yang membunuh itu enggak ngerti, saya itu ngebunuh untuk apa ya? Masya Allah. Dia enggak ngerti itu, dia ngebunuh untuk apa, enggak ngerti. Terjadi demo berkali-kali loh di Indonesia, di Jakarta terutama. Antum pernah lihat kan demo tahun lalu, tahun-tahun lalu ya. Kerusuhan. Ana masih teringat sangat lekat di benak itu ketika ana jalan sore-sore ya, tahu ya waktu demo apa ya waktu itu ya. Pokoknya demo berapa jilid hari gitu. Yang hari ini nanti SMK pada turun semua, anak-anak SMK tuh. Itu ana jalan ke Ben Hill ya. Naik motor kan di jalan apa namanya, Gatot Subroto ya itu ya. Ya tolnya kan di close itu tolnya. Karena orang-orang pada main bola di situ. Kalau main bola di jalan tol. Terus anak-anak muda tuh, anak-anak SMA tuh. Kadang ada yang bawa ini senjata tajam. Itu anak naik motor, anak ngeri banget ya Allah kok Jakarta jadi kayak gini. Mereka anti MPR, melawan MPR. Ya Masya Allah. Hah? Tahun 2019, Pak. Kok udah jangan berantem. Udah. Itu waktu itu kalau kita tanya ke anak-anak muda itu, ikhwan. Kita tanya, "Dek, ada apa? Demo, Pak. Ada apa?" "Wah, pokoknya kita benci dengan rezim ini dan seterusnya." "Masalahnya apa?" "Masalahnya wallahu alam, enggak tahu." Enggak ngerti mereka. Banyak orang demo tuh enggak ngerti masalah. Ngertinya bayaran doang 50 ribu atau 100 ribu. Enggak ngerti masalah. Kemudian kalau misalnya mereka membacok, melempar, enggak ngerti ini tujuannya apa sih ngelempar gitu loh. Konsekuensinya apa, enggak ngerti. Wala yadril maqtulu ala ayyi syai'in qutil. Dan orang yang terbunuh juga enggak ngerti kenapa kok saya kok dibunuh gitu loh. Iya kan? Ini berarti apa? Terjadi haraj. Nah, dikatakan oleh Nabi SAW, kata para sahabat, "Kaifa yakunu dzalika?" Kok bisa gitu ya Rasulullah? Maka kata beliau, "Al-haraj." Inilah haraj, al-qatil wal maqtul fin nar. Yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Kenapa yang dibunuh masuk neraka? Karena yang dibunuh itu juga berperang melawan ini karena ta'assubnya, karena enggak ngerti gitu. Gitu. Kecuali kalau polisi dan tentara yang mereka memang menjaga stabilitas keamanan negara. Misal terbunuh dengan ini, mereka ada tujuan karena menjaga stabilitas negara. Nah, ini ada tujuan kok ini. Bukan karena enggak ngerti. Tapi ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berdemo enggak jelas itu, mereka enggak ngerti. Kalaupun mereka mengerti masalah, mereka enggak ngerti kalau hal seperti ini dilarang. Dan enggak mengerti. Wal qismu tsalits, ya insyaallah yang terakhir, al khawariju 'ala al ummah. Khawarij terhadap umat ini, imma min al udatil ladzina ghardhuhum al amwalu ka qut'i at-tariq ka qut'i at-turuqi wa nahwihim aw ghardhuhum ar-ri'asah. Khawarij di umat ini itu dari kalangan udat, yaitu kalangan orang-orang yang melampaui batas. Nah, orang yang melampaui batas ini ada dua model tujuan. Ada yang tujuannya murni untuk duit semata, harta, seperti para penyamun, ya. Atau tujuannya memang riasah, kekuasaan. Kaman yaqtulu ahlal Misri alladhina hum tahta hukmi ghairihi mutlaqa. Sebagaimana orang yang membunuh penghuni suatu daerah. Mesir di sini daerah maksudnya, bukan Mesir Afrika, bukan. Yang mana penduduk ini, penduduk yang dibunuh ini itu berada di bawah hukum pihak lain secara mutlak. Jadi dia pengen, orang pihak ini pengen melengsarkan penguasa skala itu dengan cara membunuh penduduknya. Nah, ini tujuannya untuk kekuasaan. Wa illam yakunu muqatalah, walaupun tidak ada perang, langsung aja dibunuh semuanya tanpa perang. Wa imma minal kharijina 'ani sunnah, atau orang-orang kharij yang telah keluar dari as-sunnah. Alladzina yastahilluna dima'a ahli al-qiblati mutlaq, yang telah menghalalkan darah kaum muslimin secara mutlak. Kal haruriyatil ladzina qatalahum 'Ali ibn 'Ali radhiyallahu anhu. Sebagaimana kalangan Haruriyah yang Ali bin Abi Thalib telah memerangi dan membunuh mereka. Ya. Seperti itu ikhwan untuk kajian hari ini insyaallah taala. Itulah jeleknya fanatisme. Ah. Ya. Fadhol. Masih pakai TH enggak? Makhrajnya masih sama. Yudith. Ada apa dia? Barakallahu fik. Ah. Ada seorang ustaz akhir zaman yang mengatakan bahwa Anda termasuk ustaz akhir zaman juga, karena ini di akhir zaman. Jadi bukan dia doang. Kenapa dia? Yang mengatakan bahwa saat ini pemimpin muslim yang tidak menjadikan syariat Islam sebagai hukum negara itu hukumnya mubah, tidak wajib. Mengapai? Mentaati. Hukumnya mubah. Islam bukan sebagai hukum negara, itu hukumnya mubah, tidak wajib berdasarkan kitab majmu' fatwa. Ya. Kitab majmu' al-fatwa. Apakah ini sahih, Ustaz? Itu mengambil salah satu cuplikan dari majmu' al-fatwa. Tapi kalau misalnya kita melihat dari lain dari cuplikan, dari kutipan lainnya, maka kita gabungkan insyaallah tetap wajib. Tetap wajib. Pokoknya Anda pengen aja nih, orang-orang yang atau dai-dai yang baik di akhir zaman atau di awal zaman, terserah mau kapan pun, yang memang okelah. Hab, kita anggaplah perkataan tersebut kita terima, oke. Okay. Penguasa kita tidak memakai syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperbolehkan, kita boleh-boleh saja taat, boleh tidak. Oke, sekarang antum mau apa? Gitu aja lah. Udah gitu aja gitu. Seperti masa takfir kemarin. Nah, masa takfir muayyan, Pak, pernah terjadi fitnah kan? Bolehkah kita mengkafirkan secara muayyan pada pelaku kesyirikan? Iya, boleh ketika memang sudah tertegakkan hujah, syarat-syaratnya dan tidak ada mawani'nya dan seterusnya. Tapi ini beberapa orang ini pengen udah takfir muayyan secara mutlak, bagi orang ini enggak ada uzur bil jahal, enggak ada uzur terhadap jahal. Oke. Ya. Fadhol, ya, pakai kalam itu. Enggak ada uzur dengan jahal. Semua kita kafirkan. Ya. Sekarang antum mau apa? Udah, kalau digituin dia bakal diam. Paham enggak maksudnya sih? Ada pihak-pihak, baik dari segi dai-nya maupun talibnya atau orang awamnya, yang sebenarnya itu cuma pengen ngerusuh doang. Kita lihat dari kalimat-kalimat ilmiah, taib. Oke. Taib, ilmiah, mengutip dari kalim-kalim Syekh Saleh Fauzan, dari kalim Syekh Muslim Taimiyah, taib. Walaupun mengutipnya setengah-setengah. Oke, benar, oke, itulah. Sekarang silahkan praktekkan apa yang antum tulis atau antum cakap. Ya. Silahkan kafirkan. Silahkan enggak taat sama penguasa sekarang. Udah, silahkan amalkan aja dulu apa yang kalian lakukan, apa yang kalian fatwakan. Amalkan aja udah itu. Kita langsung to the point ke sini karena apa? Karena kita melihat beberapa dai seperti ini. Itu adalah pencetus hingar-bingar keributan di media sosial. Dan rata-rata orang dia lagi. Dan masalah-masalah ini diangkat itu terus. Takfir muayyan, udzur bil jahal. Kemudian hukum bi ghairi ma anzalallah. Ya, semua itu masalah syar'iyah, betul. Ada hujahnya, ada kalimat ulama, ada dalilnya, masyaallah. Tapi oke, amalkan apa yang kita fatwakan sendiri deh. Ia mengamalkan uzur, tanpa uzur bil jahil, enggak ada uzur untuk orang jahil, silakan kafirkan orang-orang yang langsung sujud di depan kuburan, langsung ini kafirkan semua sekarang, khalas. Sekarang di antara menteri kita ada enggak yang ketika sebelum menjadi menterinya sujud ke kuburan? Ada enggak? Ada, baik. Sekarang wakil presiden pernah enggak sujud ke kuburan? Ah, baik. Udzur bil jahalah, enggak usah dikasih udzur. Oke, kafirkan. Nah, kafirkan sekarang. Berarti kalau udah kafir ada taat enggak? Enggak taat pula. Enggak taat pada wakil presiden, enggak taat pada menteri pertahanan. Amalkan aja, sir. Amalkan dan dakwahkan apa yang antum amalkan. Apa yang jadi ujung-ujungnya apa? Kekacauan. Itulah mereka dai-dai yang pengen rusuh sebenarnya. Kita udah ngebaca, yang seperti itu udah ngebaca. Junturungannya ke sana sebenarnya. So, untuk meramaikan dan memberikan taswis kepada ikhwan-ikhwan sekalian. Dan mereka ini rata-rata dai-dai ini menyendiri dan enggak mau dekat dengan asatidah kibar kita, enggak mau berkumpul dengan antar kita di antara Ahlussunnah, dai-dai Ahlussunnah jemaah. Kita udah membaca hal seperti itu. Terus kenapa kok dai-dai kita, ustaz-ustaz kita enggak membantah orang seperti ini? Membantah orang seperti ini justru adalah yang diinginkan oleh orang-orang itu. Ketika asatidah membantah, berarti asatidah keikut dengan arus mereka. Ya bantahnya dikit-dikit aja orang seperti ini, enggak usah terlalu diladin banget-banget, karena mereka ini akan redup dengan pada waktunya redup nanti, akan hadir lagi, redup lagi, hadir lagi, redup. Dan mereka hanya mengambil momentum, masalah ini diangkat, nanti redup lagi. Coba sekarang takfir mu'ayyan, tidak ada udzur bil jahal. Diangkat enggak sekarang? Lagi kalem kan? Kenapa kalem? Kalau misalnya emang ini masalah yang daruri, penting untuk umat, terus-terusan dong diangkat, ya kan ya? Sebagaimana masalah syirik harus terus diangkat. Masalah udzur bil jahal, tidak ada udzur bil jahal, diangkat terus. Kenapa mereka lagi kalem sekarang? Karena mereka ada letihnya. Kok dicuekin? Akhirnya kalem. Terangkat lagi. Dicuekin? Kalem. Angkat lagi. Cuekin. Gitu kerjaan mereka. Iya, cari sensasi, cari ini, cari itu, cari perhatian juga. Buat apa? Dan kemudian sekarang kalau misalnya, ya kita enggak perlu taat pada penguasa sekarang karena pakai demokrasi. Sebetulnya amalkan, kata dia bilang, amalkan apa yang difatwakan. Silahkan, enggak usah taat sekarang. Sampai BPJS enggak usah ikut, anak enggak ikut BPJS. Kan? Hah? KTP enggak usah. Oh enggak Ustaz, kita hanya taat pada hal-hal yang ma'ruf. Loh berarti itu sama kita taat pada hal yang ma'ruf. Ya kan? Gitu loh. Giliran yang untung untuk dunia, taat. Giliran yang enggak menguntungkan untuk dunia, enggak taat. Apa maunya sebenarnya? Udahlah, biarkan masyarakat awan kemudian mereka belajar tauhid. Dan suatu saat kita insya Allah masing-masing memulai dari kecil, berhukum dengan hukum Allah sampai skala negara insyaallah taala. Kita enggak bisa mengubah negara. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum secara majmu' sampai mereka masing-masing berusaha untuk merubah diri mereka. Iya, sekarang oke, kalau kita misalnya enggak mau taat. Hilang ketaatan kita pada Pak Presiden dan juga menteri-menteri kabinetnya semua hilang. Enggak, karena mereka pada demokrasi. Demokrasi taat. Sekarang antum mau kapan taat pada penguasa? Nanti kalau misalnya sudah ada syariat Allah ditegakkan oleh penguasa, taat secara mutlak syariat Allah. Oke. Okay. Kapan itu? Ntar, kapan enggak tahu sampai kita wafat. Berarti nanti kalau kita wafat dalam keadaan tidak punya ketaatan pada amir siapapun. Ini yang disebut oleh Nabi SAW sebagai mitah jahiliyah. Khalas. Iya. Apalagi karena penguasa kita muslim bukan kafir. Iya, perlahan-lahan ini tidak ada udzur bil jahal kemudian akan menggerogoti kemudian ujung-ujungnya bakal ke pemerintah itu. Bakal ke situ nanti ujung-ujungnya. Iya, akan digiring. Pertama-tama mereka ini dai-dai ini enggak, masih malu-malu ngomong hal itu. Masih membahas udzur bil jahal. Nanti kalau bahasa ini terus diungkap akhirnya mulai tergerogoti pertama ke tokoh-tokoh dulu. Ya. Dikafirkan dah semua, ya. Dah selesai, baru ke umara. Baik dari segi mereka enggak berhukum dengan hukum Allah, baik dari segi mereka ada yang pernah melakukan kesyirikan dengan cara sujud ke kuburan, ada ini, nah langsung kafir. Wakil presiden juga melakukan itu, sebab sekarang sok kafirkan. Kalau wakil presiden dikafirkan, apa yang tersisa? Enggak ada sisanya, mereka udah enggak ada harganya, khalas. Berarti enggak ada amir dah kita. Gitu ya ikhwan. Itu yang diinginkan oleh sebagian dari orang-orang yang memperalat mereka sebenarnya untuk mengacaukan stabilitas dari kaum muslimin sekarang. Jadi ricuh. Begitu ya ikhwan sekalian. Ya. Oke. Okay. Terus lagi ketiga, memberikan bantuan mendahulukan pada ikhwan al-sunnah, apakah itu termasuk tasawuf? Memberikan apa? Bantuan mendahulukan. Mendahulukan kepada al-sunnah, apakah bentuk ta'asub? Maka kita kan pertama anda nasihati, berikan bantuan kepada yang Allah Ta'ala sebutkan terlebih dahulu, yaitu wabil walidaini ihsana, orang tua dulu sebelum ke lainnya, kemudian ke kerabat, wabidhil qurba wal yatama wal masakin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memutlakkan itu atau mengumumkan tanpa ditakyid apakah dia sunnah atau tidak. Ya begitu ya. Tetapi kalau antum melihat bahwasanya untuk membantu sesama rekan ahlu sunnah ini ada maslahat buat dia dan juga buat dakwah, maka itu afdal. Tapi kalau antum tidak melihat ada yang maslahat buat sunnah atau dakwah, maka antum umum aja muslim. Paham gak bedanya? Gimana ya? Gimana anda jelasin lagi? Lebih detail lagi gimana? Gini, dari segi bantuan ikhwan, muslim itu sama, semua muslim sama, baik sunnah maupun ahlu bid'ah, namanya manusia muslim kelas. Antum mau ngasih aja, gak usah mikir sunnah atau enggak, itu kan, itu pertama. Tapi ketika antum mendapatkan bahwasanya dengan membantu dia ini ada kebaikan buat sunnah misalnya, mungkin karena dia ini sering ngaji sunnah sehingga kalau anda bantu dia akan tetap ngaji sunnah, ah fadhol. Paham gak? Iya, dia orang awam, orang sunnah tapi awam itu. Tapi kalau anda bantu dia, dia akan terus ngaji insya Allah. Nah itu berarti membangun sunnah, bagus. Tapi kalau antum gak menjauh itu, ini ikhwan sunnah, ini orang biasa, bukan sunnah misalnya, ahlu bid'ah bahkan. Ya, sama-sama butuh beras. Ya, anda ngasih dia beras pun, ya sama aja, ngasih dia sama aja namanya beras, makanan pokok semua orang. Enggak membantu dakwah sunnah, enggak membuat dia mungkin tegar di atas sunnah, makin sunnah, enggak, sama aja, maka sama aja semua, jangan dipikirkan itu, gitu, ya, itu kalau ada pilihan bertabrakan. Wallahu a'lam. Jadi kita kembalikan dulu ke bagaimana Al-Quran memutlakkan wabil walidaini ihsana wabidhil qurba wal yatama wal masakin والجار ذي القربة والجار الجنوبي والصاحب بالجنب وابن السبيل والسائلين. Itu Allah Ta'ala mutlakan, enggak disebutkan di situ taqyid dengan dia sunni atau bid'i atau enggak muslim, dia pokoknya muslim ahlul qiblah semuanya. Wallahu Ta'ala alam. Tetapi kalau misalnya itu membantu sunnah dan membuat dia semakin baik sunnahnya, maka afdol kita enggak bantu ikhwan sunnah. Gitu, wallahu alam. Gitu ya. صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته